Israba. Israba. Labanan. Au kahwatan. Isyrab labanan au kahwatan. Ma makna au? Ma makna au? Isyrab labanan au kohwatan. Ma makna au? Au maknanya banyak ya. Nah, yang contohnya seperti ini maknanya apa? Soal wathani. Allah Ta'ala wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Ma makna aw hadil ayah? Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu. Ma makna aw fi hadil ayah? Soal ketiga. Syurutul atfi. Syurutul atfi. Lilakin salasa. Udhkurha. Syurutul atfi lilakin salasa. Udhkurha. Syarat atofnya lakin ada tiga. sebutkan. Soal Arabi. Qala ta'ala Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila manis tatoa badal manis tatoa badalun aina ad-dhamir Aina ad-dhamir alladhi yarji'u lil-mubtal minhu Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila man istata'a Badal Aina ad-dhamir alladhi yarji'u lil-mubtal minhu As-su'alu Al-khamis Qala ta'ala Qutil ashabul uhdud An-nar dhatil waqud An-nari Badalun Ma nau'uhu. Kutil ashabul uhdudi an-nar dhatul waqud. An-nar badal. Apa jenis badal? Apa jenis badalnya? Badal kan ada badal mutabik, ada badal-badal yang lain, ya. Ini jenis badal apa, ya? Nah, lau. Kutila ashabul ukhdudi an-nari dhatil waqud, an-nari badal, wa ma'nau. السؤال السادس Al-Munada khamsatu anwa udhkurha. Al-Munada khamsatu anwa'in udhkurha. Munada ada lima macam, sebutkan. Soal sapi. Soal yang ketujuh. Ain as-sahih. Ain as-sahih. Mana yang benar? Ya Zaidu bin Amr. Ya Zaidu bin Amr. Yang kedua, Ya Zaida bin Amr. Ya Zaid bin Amr. Ya Zaid bin Amr. Aina sahih? Mana yang benar? Jawabannya salah satunya sahih atau salah satunya salah ya, atau dua-duanya sahih atau dua-duanya salah ya. Naam. Awas, cepatkan ya. Kalau salah satunya benar, sebutkan yang benar. Kalau salah satunya salah, sebutkan yang salah. Kalau dua-duanya benar, ya bilang saja dua-duanya benar. Kalau dua-duanya salah, bilang saja dua-duanya apa ini? Salah. Jadi jawabannya pilihan antara empat tadi. Misalkan ya Zaid bin Amrin, hadza was sahih. Ya Zaid bin Amrin, hadza al khata. Atau kilahuma sahih, atau kilahuma khata. Nah, itu jawabannya. Pilih salah satunya. Soal ats-tsamin, soal yang ke-8. Aina sahih? Ya hadza al-aqilu. Ya hadza al-aqili. Aina sahih? Ya. Ya hadza al-aqilu. Ya hadza al-aqili. Aina sahih? Soal atasi, soal yang ke-9. Aina al-khata? Aina al-khata? Mana yang salah ya? Ya Zaidu al-fadilu. Ya Zaidu al-fadila. Aina al-khata? Ya Zaidu al-Fadilu. Ya Zaidu al-Fadila. Nah, yang salah mana? Jawabannya sama. Salah satu betul, salah satunya salah, dua-duanya benar, dua-duanya salah ya. Pertanyaan saja dipoles ya. Itu jebakan. Soal asyar, soal yang ke-10 terakhir. Ma hiya adatun nida? Ma hiya adatun nida'i? Linnutbah. Apa alat nida yang dipakai untuk nutbah ya? Nah, nutbah itu kesakitan, rintihan, keluhan. Nah, mahia ada atau tidak alladhi linnutbah. Baik, saya kasih waktu 5 menit untuk mengevaluasi jawaban. Barakallahu. Waktu kurang 4 menit. Waktu kurang 3 menit. Waktu kurang 2 menit. Insyaallah imtihan kami setepan tapi ilmu nada sampai at-tahdir wal iqra ya, tapi ilmu nada sampai at-tahdir wal iqra ya. Imtihan kami setepan insyaallah. Waktu kurang 1 menit. Kurang setengah menit. Koreksi bersama tukar ke temannya yang tertib ya, yang tenang koreksinya yang betul ya, agar tidak banyak komplain. Barakofikum, tawakal kepada Allah, hasil dari apa yang kalian usahakan semoga nilainya bagus. Barakofikum. Nah, as-su'alul awal. Isyrab labanan au kahwatan, ma mana au al-ibaha dah alibahah. Alibahah. Al-ibahah. Jadi boleh diminum dua-duanya berarti. Boleh dipilih, tapi boleh diminum dua-duanya. Kalau at-tahyir harus pilih salah satu. Susu sama kopi kan boleh digabung. Namanya susu kopi. Ya, nah, al-ibahah. Ya, kalau at-tahyir itu harus dipilih salah satu, enggak boleh digabung dua-duanya, ya. Nah, kalau kopi sama susu itu sudah setel, bisa dipilih salah satu, bisa digabung, berarti al-ibahah, ya. Nah, khalas. Baik. As-su'al tsani. Qala ta'ala wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Ma ma'na aw fi hadhil ayah bi ma'na bal atau al-idrab. Boleh bal, boleh idrab. Kami mengutusnya ke 100,000 umat atau orang bahkan lebih. Au yazidun ay bal yazidun. Naam, as-su'al wa-thani syurutul atfi lilakin thalatha wadkurha ifradu ma'dufiha ba'da nafyin au nahyin alla tusbaq bilwawi. Naam, ma'tufnya harus mufrad, kemudian setelah nafi atau nahi, atau nafi atau nahi itu disebut salah satu juga enggak apa-apa. Kemudian tidak didahului oleh wawu, ya. Naam. Kalau disebut tiga-tiganya 10, kalau bisa menyebut cuma 2, 8, kalau bisa menyebut cuma 1, 5. Naam. As-su'alu Arabi. Qala ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a badal aina dhamir alladhi yarji'u limdal minhu mahdhuf atau muqaddar. Naam. Kalau kita baik takdir minhum ahsan. Kalau jawabannya muqaddar atau mahdhufa sudah cukup. Kalau dia nyebut minhum maksudnya ialah takdirnya minhum. Ya betul. Soalnya kan kalau dia ngomong minhum enggak ada minhum di situ. Maksudnya ialah takdirnya ialah minhum, ya. Qala ta'ala kutila ashabul uhdud an-nari dhatil waqud an-nari badal ma'nau al-istimal badal istimal, ya. Nah, bud istimal atau apa? Istimal al-munada khamsatu anwa udkurha al-mufradul alam al-nakir al-maksudah al-nakir al-maksudah al-mudaf wa-shibbul bil-mudaf atau al-shabih bil-mudaf atau al-musyafah bil-mudaf. Nah, kalau disebut lima, limanya 10, disebut 4, 8, disebut 3, 6, disebut 2, 4, disebut 1, 2, ya. Nah, asabi aina sahih ya Zaid bin Amrin ya Zaid bin Amrin kilahuma sahih. Dua-duanya betul, ya. Kilahuma sahih. Ya, jawabannya itu. Kalau enggak seperti ini salah. Aina sahih ya hadza al-aqilu ya hadza al-aqili. As-sahih ya hadza al-aqilu. Jawabannya kila huma sohi salah atau kila huma khatuh salah. Yang sohi ya hada al-akilu, ya. Aina al-khatuh ya Zaid al-fadilu ya Zaid al-fadila kila huma sohi. Tidak ada yang salah. Contoh betul. Mahi adatun nida allati lidutbah wa. Kalau ditulis iya boleh. Kalau wa dan ya tambah boleh lagi, ya. Wa saja boleh, ya saja boleh. Wa dan ya tambah bagus, ya. Barakallahu fikum. Nah.